Kita goyang bareng-bareng Laskar Stres. Apa? Pokoknya tinggi. Ya wes, nyawer sing akeh. Perih ora wedi jembrot nyupala apa apa iki karang taruna Laskar Stres. Aku tidak